Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, kompetisi antar negara sekitar bukan tidak mungkin jadi motif dari berbagai pergolakan para pekerja dan institusi lainnya di tanah air. Mengingat, jika situasi tidak kondusif, investor pasti akan pergi ke wilayah lain yang dinilainya lebih aman. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengungkap indikasi peran swasta di negara lain dalam menggalang aksi-aksi massa di tanah air. Lantas apakah peran ini juga diketahui oleh pemerintahnya, Pak Her? Iya. Dan saya kira kalau pemerintah di tetangga-tetangga kita kayak di Singapura, di Malaysia kan sangat protektif terhadap sektor swastanya. Negara-negara yang lain juga begitu. Dia kan bukan negara liberal seperti Amerika. Amerika aja berkepentingan, apalagi negara-negara yang lebih etatis ya. Lebih menggunakan etatisme itu artinya Singapura, Malaysia, Australia gitu kan, Jepang. Australia itu, jangan salah loh, Australia itu kan, dan Jepang itu perdagangannya dimasukkan di bawah luar negeri, jadi melekat itu perdagangan dan luar negerinya. Kenapa sih mereka berkepentingan kalau tumbuh? Batam contohnya aja, itu konsep barilang segala macam untuk nyaingi Singapura, jangan mimpi, digoyang-goyang terus gitu kan. Kenapa begitu, Pak Her? Kenapa kalau itu besar lari semua, habislah Singapura. Jadi kejadiannya sekarang gaya dukungnya nggak mampu lagi Batam. Karena yang datang ke Batam itu bukan buruh-buruh berkeahlian, tapi buruh-buruh tidak berkeahlian, miskin semua, daya dukungnya nggak ada, ya jadi buruh kasar semua. Kejadiannya ya diganggu-ganggu lah gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.